Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, saya sampaikan permohonan maaf ana. Ana minta maaf kepada antum semua atas keterlambatan ini, sesuatu yang di luar kesengajaan ana. Nah, kemudian juga sebelum kita masuk pada apa yang hendak kita dengarkan bersama, nasihat dari seorang alim Rabbani Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala. Sebelum kita membahas permasalahan ini, maka kita tentunya di pagi hari ini mendengar berita yang cukup menyedihkan, apa yang menimpa saudara kita dan keluarganya, yaitu akhuna Abu Khalid. Mudah-mudahan Allah segera turunkan kemudahannya kepada beliau dan keluarga mengalami kecelakaan, beliau dan keluarga. Lumayan atau tidak ringan apa yang beliau alami terkait akibat dari kecelakaan tersebut. Infonya sih ada yang sampai patah, seperti itu ya. Betul itu. Ya, siapa yang patah? Beliaunya, Abu Khalidnya, istrinya juga. Nah, maka insya Allah kita segera akan membuka tahun penggalangan dana untuk membantu beliau dan keluarga beliau segera di hari atau di hari ini insyaallah. Sebisa kita, kita membantu beliau dan keluarga beliau sebisa kita, semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Artinya semampu kita itu ya sudah, apa yang kita miliki untuk kita, keluarga kita tercukupi, terpenuhi, kita tidak mendolimi keluarga kita, kita tidak mengurangi hak-hak istri kita dan anak-anak kita dari nafkah lahir dan batin. Sisanya, jika ada kemampuan, itu tadi. Fattakullaha mastata'tum. Mas tata'atum semampunya, ya bukan berarti seada yang receh kita keluarkan atau yang sedikit kita keluarkan, semampu kita. Kita akan buka insyaallah penggalangan dana. Mudah-mudahan kita semua diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal seperti ini, ta'awun seperti ini. Jangan sampai ada yang kemudian terucap, terlontar, walaupun bahkan di dalam hatinya. Tahun-tahun terus, mau sampai kapan? Ini tahun pondok, ini tahun gempa, ini tahun saudara kita, ini tahun untuk daurah, ini tahun terus. Yang pertama ya ikhwan, perlu kita ketahui sampai kapan, malah kita katakan kita akan balik sekarang. Logikanya itu bukan kita mengatakan sampai kapan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong hambanya. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong orang lain, saudaranya. Nah, maka kita akan balik bertanya, kita itu butuh pertolongan Allah sampai kapan? Seperti itu. Ya. Kita butuh pertolongan Allah sampai kapan? Apakah kita sudah merasa cukup pertolongan Allah sampai kemarin-kemarin? Atau cukup kita merasa butuh pertolongan Allah sampai sekarang saja, hari ini? Nah, maka jangan ada yang mengatakan sampai kapan kita bertahun. Bahkan alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur sebetulnya. Di balik musibah yang menimpa saudara kita, di balik kesusahan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, di situ ternyata Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal dan berbuat. Ini ladang pahala kita. Ya. Tolak ukurnya bukan dengan hitungan matematika. Nah, walaupun terbersit hanya di hati, selama tidak ada unsur hati kita melawan lintasan-lintasan hati tersebut. Dibiarkan misalnya lintasan tersebut terus tanpa ada mujahadatun nafas. Walaupun hanya di hati, tapi kalau kita biarkan, sampai kapan sih? Hati-hati. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita untuk terus kita beramal, terus kita menjadi sebab agar Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Nah, terus kita beramal. Mumpung kita masih hidup di dunia. Mumpung kita masih bisa beramal, mumpung masih kita bisa berbuat, mumpung. Nah, jangan akhirnya merasa ada yang bosan, jenuh. Sampai kapan Ar-Rasul atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ini membatalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan al-man wal adza. Dengan mengungkit-ungkit merasa sudah memberi, ataupun dengan adziyah, gangguan bisa melalui lisan, bisa melalui perbuatan, ngasih tapi sambil mencela, sambil menggerutu. Nah, kalau tidak punya selesai, diam saja, bantu doa dan yang lainnya. Juga tidak ada paksaan yang seperti ini, karena Allah Subhanahu wa taala meneruskan, jangan seperti kalian ini, jangan menghilangkan pahala sedekah kalian dengan alman wal adza, kalladzi yunfiku ma lahu ria'an nas. Sebagaimana orang yang berinfak dalam rangka riya. Orang yang berinfak, dia mungkin ikhlas tapi kemudian mengungkit-ungkit atau menyakiti dalam pemberiannya, ini seperti orang yang berinfak riya. Apa yang didapat dari orang yang riya berinfak? Masaluhu kama tsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan. Permisalannya seperti batu yang halus, di atasnya ada turab, orang memandangnya itu tanah yang subur. Nah, pada hakikatnya tanah tersebut di atas batu yang halus. Fa asabahu wabil, kemudian datang turun hujan yang deras. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi tadi, tanah tadi. Hilang akhirnya tanah tersebut. Fatarokahu solda. Akhirnya ya sudah enggak ada tanah pada hakikatnya, mau apa batu yang seperti apa bisa menumbuhkan? Kering tidak ada. Nah, maka barakallahu fikum, di sini ana menghimbau ana pribadi dan juga antum ikhwan, akhwat, untuk kita saling bertawun meringankan kesusahan saudara kita. Ada mungkin yang mempertanyakan atau bertanya, kenapa kalau yang terjadi di Karawang misalnya, kita cepat membantu. Kalaupun yang di luar Karawang ada kesusahan, terkesan lambat. Yang pertama, tentunya kita tidak, pada hakikatnya tidak ada batasan namanya bantuan. Mau di mana saja kita berusaha. Yang kedua, kita juga tidak membatasi yang hanya ada di Karawang. Kita juga berusaha sebisa kita. Entah itu program tebar majalah misalnya. Ini kan bukan urusan Karawang saja, ya kan? Atau terkait saudara kita kemarin yang ditimpa musibah di Lombok ataupun di Palu. Nah, walaupun memang banyak tahun-tahun yang lainnya, namun memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang permasalahan infak, ya, itu yang paling disebutkan seringnya didahulukan yaitu orang-orang terdekat. Ulul qurba, kerabat terdekat, dalam ayat yang disebutkan wasahibil jam, wal jaril junub. Coba lihat. Wasahibil jam. Ini tafsirnya macam-macam, tapi intinya apa? Wal jaril, tetangga terdekat, orang terdekat, keluarga terdekat. Ya memang akhirnya orang-orang yang kita hidup bersama mereka itu yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan. Kenapa? Karena kita hidup bersama mereka. Interaksi kita dengan mereka. Ada apa-apa dengan kita, mereka yang pertama kali juga membantu kita. Tetangga, saudara, kawan. Semakin lingkup tersebut semakin kecil, mereka lebih berhak untuk mendapatkan bantuan kita. Makanya disebut oleh para ulama juga di antaranya zakat, ya, kurban. Nah, itu yang lebih berhak mendapatkan siapa? Orang-orang terdekat. Nah, seperti itu. Maka barakallahu fikum, bukan berarti kita membatasi, namun memang pada hakikatnya ya terkhusus kita yang di Karawang. Ya siapa lagi sekarang saudara kita? Ada apa-apa dengan kita, ya mereka yang membantu kita. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini yang bisa ana himbau terkait apa yang menimpa saudara kita. Insyaallah kita akan koordinir, entah nanti di grup mana. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini menjadi, pertama tentunya buat kita sendiri, kemudian Allah semakin terus menurunkan pertolongannya kepada kita. Semakin kita sering menolong saudara kita, ya Allah semakin sering menolong kita. Harapannya kan seperti itu, ya, semampu kita tentunya, semampu kita. Nah, ikhwan dan akhwat, min fadlikum, untuk ta'awunnya.